بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ikhwanatina azzakumullah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam satu majelis dalam acara kebaikan, walaupun jarak memisahkan kita, namun kita berharap majelis ini adalah upaya baik kita untuk meraih keutamaan dan keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan menghadiri majelis majelis ilmu, mempelajari Al-Qur'an was sunnah. Tentu ini adalah merupakan keutamaan besar, salah satu nikmat yang khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan seorang yang menuntut ilmu menghadiri majelis ilmu sebagai tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk hamba-Nya, maka Allah akan memberikan pemahaman di dalam agamanya. Akan diberikan fiqh fid din. Dan ini merupakan tanda kebaikan. Ikhwan fi din a'azzakumullah, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari makalah yang ditulis oleh Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Said Ruslan hafizahullah dalam pembahasan Al-Qiyamul Insaniyah fi Suratil Hujurat. Qala hafizahullah: ميزان التفاضل عند الله تبارك وتعالى. Timbangan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi barometer atau ukuran kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla berfirman dalam ayat berikutnya surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-13, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Untuk apa? Agar supaya kalian saling kenal mengenal. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Inna Allah 'alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah. Baik. Sebelum kita masuk apa yang disebutkan oleh beliau hafizahullah, kita akan menyebutkan di sini penjelasan yang disebutkan oleh Al-Allamah Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah terkait tentang tafsir ayat ini. Dan tafsir Karim Rahman pada halaman 802 beliau mengatakan yukhbiru ta'ala annahu khalaqa bani Adam min asli wahid min aslin wahid wa jinsin wahid wa kulluhu min zakarin wa untha. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa Dia yang menciptakan Bani Adam dari asal yang satu dan dari jenis yang satu. Dari jenis yang satu. Mereka semua dari laki-laki dan perempuan. وَيَرْجِعُونَ جَمِعَهُمْ إِلَىٰ آدَمْ وَأَوْهَوَىٰ. Maka, jika ditelusuri, ujungnya kembali kepada Adam dan Hawa. Sebagai manusia yang pertama. Ya. Nah. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala menyebarkan dari keduanya laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan memisahkan mereka, serta menjadikan mereka berlembaga sebangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Untuk mereka saling mengenal. Agar mereka saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Sehingga mereka bisa saling tolong-menolong. Saling bantu-membantu di antara mereka. Iya. Yeah. Nah. Maka ini keutamaan. Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tujuan manusia itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, bernegara-negara agar apa? Agar mereka saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Naam. Fa aqramahum 'inda Allah yatqahum, maka yang paling mulia di antara mereka di sisi Allah adalah yang paling bertakwanya. Adalah mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir dari penjelasan dari beliau rahimahullah, wa fi hadhihi al-ayah dalilun ala anna ma'rifata al-ansab matlubatun mashru'atun li anna Allah ja'alahum syu'uban wa qabaila li ajli dzalika. Liajri zalika. Maka pada ayat ini ada dalil yang menunjukkan bahwa pentingnya seorang itu untuk mengetahui ansab, mengetahui nasab. Ya. Kita ini siapa orang-orang tua kita? Nah, mengetahui nasab. Nah, bapaknya siapa, kakeknya siapa, terus ke atas. Ya. Nah. Dan ini perkara yang dituntut di dalam syariat. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka syu'ub. Bersuku-suku, berkabilah-kabilah. Ya, tujuannya adalah unggur agar mereka saling mengenal keturunan mereka, nasab mereka. Ya, antara satu dengan antara satu dengan yang lainnya. Barakallahu fikum. Al-Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya juga menjelaskan, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, wahai manusia, adalah yang paling tinggi takwanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu dengan menunaikan berbagai kewajiban dan menjauhi maksiat. Bukanlah yang paling mulia dilihat dari rumahnya yang megah. Atau berasal dari keturunan yang mulia. Disebutkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah, bahwa sesungguhnya kalian bisa mulia dengan takwa dan bukan dilihat dari keturunan kalian. Nah. Juga disebutkan oleh Imam Al-Alusi rahimahullah di dalam kitab Ruhul Ma'ani, bahwa ayat ini berisi larangan untuk saling berbangga-bangga dengan keturunan. Ya, sesungguhnya yang paling mulia dan paling tinggi derajatnya di antara kalian, di sisi Allah, di dunia maupun di akhirat, adalah yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kalian ingin saling berbangga, maka saling berbanggalah dengan ketakwaan kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian, di sini penulis, Syekh Muhammad bin Said Ruslan, hafizahullah, mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqanakum min Adam wa Hawa, sesungguhnya kami menjadikan kalian dari Adam dan Hawa. Fal majmu'atul basyariyah kulluha taltaqi ala aslin wahid. Maka seluruh manusia itu berasal dari satu asal. Nah, ini dari Adam dan Hawa merupakan nenek moyang mereka. Wa bainan nasi ukhuwatun insaniyah 'ammah, maka seluruh manusia itu mempunyai persaudaraan secara umum. Mereka seluruhnya bersaudara. Wa ja'alnakum jumu'an 'azimatan wa qabaila muta'addida, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka jumu', ini satu perkumpulan yang besar. Wa qabaila muta'addida, dan qabila-qabila yang banyak berbilang. Liya'rifa ba'dukum ba'dan fi qurbin nasabi wa bu'dihi, sehingga agar ya sebagian dari mereka atau sebagian lain itu saling mengetahui, ya, saling mengenal, baik itu yang dekat maupun yang jauh nasabnya. Nah, itu tujuannya. La litafakhuri bil ansabi wa ta'ali bil ahsab, bukan tujuannya untuk apa berbangga-bangga dengan nasab dan keturunan. Ya. Tapi agar mereka saling mengenal. Nah, antara satu yang lainnya, bukan untuk berbangga-bangga. Ya, mungkin ada yang membanggakan keturunan darah biru, ya. Keturunan ningrat, bukan yang demikian yang diinginkan. Inna arfa'akum manzilatan 'indallahi fid dunya wal akhirah atqakum lahu. Sungguhnya yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat adalah siapa yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Inna allaha alimun ilman kamilan syamilan bidzawahirikum. Sesungguhnya Allah jalla wa ala maha mengetahui. Ya. Dengan ilmu yang sempurna, syamilan yang mencakup segala sesuatu. Bidzawahirikum, ya, dengan zahir-zahirnya kalian. Wa ya'lamu ansabakum, dan mengetahui nasab-nasab kalian. Khabirun ala sabili syuhudi wal khuduri bibawatinikum, dan maha mengetahui, menyaksikan. Nah, apa yang dibatin-batin kalian, ini sesuatu yang tersembunyi. La takfa alaihi asrarukum, tidaklah tersembunyi atas Allah subhanahu wa ta'ala, ya, keadaan kalian. Maka faj'alut taqwa zadakum ila ma'adikum, maka hendaklah kalian menjadikan takwa sebagai bekal nan menuju kepada hari berbangkit. Laqad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna an-nasa jami'an sawasiyatun ka asnanil mushti, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwasanya manusia seluruhnya itu sama seperti geriginya sisir ya. Nah, kita melihat sisir itu mempunyai gerigi. Jadi seorang bisa bersisir itu sama panjangnya ya. Nah, seluruhnya sama. Tidak ada perbedaan. Wa annahu la farqa bainal arabiyyin wa ajamiyyin, maka tidak ada perbedaan apakah dia dari orang Arab, suku Arab atau suku Ajam non Arab. Wala fadla li ahmara ala aswada ala aswada, dan tidak ada perbedaan antara orang yang berkulit merah atau kulit hitam. Kecuali apa yang membedakan? Illa bitaqwallahi rabbil alamin wa ta'atihi. Kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Rabbul Alamin dan ketaatan mereka. Nah, ini yang akan mengangkat derajatnya. Ini yang akan membedakan. Siapa yang paling bertakwa kepada Allah? Siapa yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, wa akhrajallahu Rabbul Alamin ala yadayhi khairu ummatin ukhrijat linnas, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin ya, telah mengeluarkan kepada umat sebaik-baik umat pada manusia. Fasaru 'abidina lillahi rabbil 'alamin muwahhidin, maka mereka menjadi hamba-hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya. Wa a'lamuhumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengetahui mereka. Ya, menjelaskan siapakah mereka. Kama akhraja Imam Ahmad di musnadihi, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, ayyuhan nas kullukum li adama wa adamu khuliqa min turab, ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala li ahmara ala aswada wala li aswada ala ahmara illa bi taqwallahi rabbil alamin. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian seluruhnya itu dari Adam. Dari Nabi Adam AS. Keturunan dari Nabi Adam AS. Ini semuanya sama. Dan Adam itu diciptakan dari tanah. Sesungguhnya ketahuilah la fadla li arabin ala ajamin. Punya tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang Ajam. Ya, demikian pula tidaklah orang Ajam atas orang Arab. Tidak pula antara orang yang berkulit merah dengan orang kulit hitam. Atau sebaliknya, orang yang berkulit hitam atas orang yang berkulit merah. Illa bitaqwallahi rabbil alamin. Kecuali dengan apa? Kecuali dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kecuali dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi tidak ada perbedaan di antara mereka. Bukan kulit putih membuat kita mulia. Bukan pula karena kita keturunan darah biru, keturunan Arab atau anak konglomerat yang membuat kita mulia. Akan tetapi kemuliaan itu adalah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, terkait tentang definisi takwa telah dijelaskan oleh penulis hafizahullah di awal-awal pembahasan kitab ini atau risalah ini, ketika beliau menyebutkan definisi yang disebutkan oleh Talib Ibn Habib rahimahullahu ta'ala dari salah seorang tabi'in. Nah, pada makalah ini di halaman yang ke-6 ya, disebutkan oleh beliau. Qala Talib Ibn Habib rahimahullah, an ta'mal bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah, wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin min Allah taqsha 'iqab Allah. Ayat ini dikeluarkan oleh Imam Ibn Barak dan Az-Zuhd, juga Ibn Abi Shaybah di dalam Al-Musannaf dan yang lainnya. Kata Talib Ibn Habib rahimahullah, salah seorang tabi'in, salah satu dari murid sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini qolat hadis rahimahullah adalah tabi'in dan beliau adalah salah satu murid dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qolat Ibnu Hadid rahimahullah menjelaskan tentang definisi takwa. Takwa adalah amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan cahaya dari Allah. Cahaya itu ilmu syar'i. Dengan mengharapkan pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menjauhi kemaksiatan, kemaksiatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah. Berdasarkan ilmu. Meninggalkan kemaksiatan di atas ilmu. Dengan perasaan takut dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fil na'azakumullah, barakallahu fikum. Banyak dari para ulama yang memuji definisi ini. Ya. Memberikan pujian terhadap definisi yang beliau sebutkan. Di antaranya adalah Imam Zahabi. Ya, kemudian beliau menjelaskan maksud dari definisi tersebut di dalam syiar A'lamin Nubala. Nah, di antara beberapa poin yang beliau sebutkan dari definisi takwa yang disebutkan oleh Talib Ibn Hadis. Ya, yang pertama adalah takwa adalah amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Yang kedua, takwa harus berupa amal perbuatan. Tidak cukup hanya dalam hati atau ucapan saja. Ya. Yang ketiga, takwa harus berdasarkan cahaya dari Allah. Harus berdasarkan cahaya. Apa yang dimaksud dengan cahaya? Yaitu ilmu syar'i dan ittiba'us sunnah. Ilmu syariat. Yang berdasarkan dari Al-Quran wa sunnah. Ittiba' sunnah termasuk diantaranya adalah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang keempat adalah takwa harus didasari keikhlasan, melakukannya karena Allah Subhanahu Wa Taala bukan karena tendensi yang lain. Ia menjalankan ketaatan karena mengharapkan pahala Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia tinggalkan kemaksiatan karena takut dari azab Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Ini ringkasan yang disebutkan oleh Al-Hafidz Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Dan apa yang disebutkan oleh Talib bin Habib Al-Anazi rahimahullah ta'ala. Ini sebelum beliau menyebutkan definisi takwa. Beliau menyebutkan jika terjadi fitnah. Maka padamkanlah fitnah dengan takwa. Maka para muridnya bertanya, apa itu takwa? Kemudian beliau Talib Ibn Habib Al-Anazi rahimahullah mengatakan, al-amal bi ta'atillahi 'ala nuri min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyata Allah 'ala nuri min Allah fa khafi 'iqab Allah. Ya. Dari definisi ini barakallahu fikum terdapat 3 rukun takwa. Ikhlas, ilmu dan ittiba'. Ikhlas, ilmu dan ittiba'. Inilah 3 rukun untuk meraih ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari definisi ini, barakallahu fikum, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan hal yang sangat bermanfaat berkenaan dengan ketakwaan. Ya. Yaitu apabila amal yang membawa kepada ketakwaan harus dibangun di atas landasan yang benar dan tujuan yang lurus. Nah. Jadi amalan ini harus apa? Tidak ada amalan kecuali dengan cahaya ilmu dan ittiba'us sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal tersebut tidaklah bermanfaat kecuali dengan apa? Kecuali dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya harus di atas keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, harus di atas keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala juga pernah menyebutkan beberapa catatan terkait tentang atau komentar singkat dari definisi takwa yang disebut pada Talak bin Habib rahimahullah taala. Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah menyebutkan bahwasanya ini adalah definisi dan penjelasan yang paling baik terhadap takwa dan hakikat takwa. Beliau Talak Ibn Habib rahimahullah telah mengumpulkan dua hal penting dalam definisi takwa. Apa dua hal terpenting itu? Titik permulaan takwa dan tujuan akhirnya, kata beliau. Karena setiap amal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki titik permulaan dan tujuan. Adapun titik permulaan yang juga merupakan asas dan pondasi bagi amalan, yaitu keimanan. Ini titik permulaan. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Titik permulaan ini diisyaratkan dengan perkataan beliau, "Ala nuri min Allah an ta'mala bi ta'atillah wa an tatruka ma'siyata Allah." Semuanya dikatakan apa? "Ala nuri min Allah," di atas cahaya dari Allah. Adapun tujuannya adalah untuk meraih pahala Allah dan mendapatkan keridaannya, serta agar selamat dari siksanya. Dan kepadanya diisyaratkan dengan perkataan beliau, ya, karena mengharapkan pahala Allah, tarju tawab Allah. Dan perkataannya, karena takut dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, ikhwani fillah azzakumullah. Adapun orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan mendapatkan keutamaan yang sangat banyak. Keutamaan yang sangat besar. Jadi ini keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang bertakwa kepadanya. Di antara keutamaan orang yang bertakwa yang pertama, takwa adalah wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh umat manusia. Takwa adalah wasiat. Wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 131. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Dan telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelummu dan juga kepadamu agar apa? Agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun senantiasa memberikan wasiat takwa kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum. Naam, usikum bi taqwallah azza wa jalla. Saya wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Was-sam'i wat-tha'ah, mendengar dan taat. Ya, wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habash, walaupun yang memerintahkan kalian adalah seorang hamba dan negeri Habash. Seorang budak sahaya. Naam. Kemudian keutamaan yang kedua dan yang ketiga dari keutamaan takwa. Yang kedua dan ketiga, takwa akan memudahkan seseorang keluar dari berbagai permasalahan yang menimpanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki bagi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat yang kedua, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan jalan keluar baginya. Dan dia akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ya, akan diberikan kepadanya rezeki dari arah yang dia tidak menyangkanya. Nah, sehingga seandainya seorang mukmin mengetahui hal ini, tentu dalam segala permasalahan yang menimpanya, dia akan senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia akan mengoreksi dirinya terlebih dahulu, apakah dia telah bertakwa kepada Allah atau belum? Ya. Permasalahan ini mencakup segala permasalahan. Baik itu permasalahan yang berkaitan dengan dunia ataupun akhirat. Semuanya bertumpu kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, baik tidaknya kehidupan duniawi atau ukhrawi manusia, semuanya tergantung kepada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Adapun tentang rezeki, maka kita dapati dengan sangat-sangat disayangkan banyak di antara kaum muslimin yang tidak memahami hal ini. Sehingga di antara mereka ada yang mencari rezeki dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh Allah Jalla wa Ala, dengan maksiat, bahkan dengan kesyirik. Wallahu musta'an. Ya. Naam. Kemudian keutamaan yang keempat, takwa sumber kemuliaan seorang hamba. Takwa adalah sumber kemuliaan seorang hamba. Kemuliaan adalah satu kalimat yang mungkin dicari oleh setiap manusia. Tapi kemuliaan manakah yang dimaksud? Kemuliaan manakah yang dimaksud? Setiap manusia mengukur kemuliaan dengan ukurannya masing-masing. Ya. Di antara mereka mengukurnya dengan harta, dengan kekuasaan, kewibawaan. Ada yang mengukurnya dengan wanita, keelokan tubuh, dan berbagai ukuran lainnya. Tentu kemuliaan yang dimaksud adalah kemuliaan yang hakiki. Tentu saja kemuliaan yang hakiki adalah kemuliaan yang diukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dialah yang maha mengetahui segala sesuatu. Dan karena kemuliaan itulah satu-satunya kemuliaan yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan pada hari akhirat, yang penuh keabadian. Segala ukuran kemuliaan menurut ukuran manusia tidak akan bermanfaat jika tidak dibarengi dengan kemuliaan menurut ukuran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka perhatikanlah, barakallahu fikum, contoh-contoh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Bagaimana tentang Fir'aun, Haman, kaum 'Ad, kaum Tsamud, dan contoh-contoh lainnya. Niscaya kita akan memahami. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa kemuliaan itu hanya akan diraih dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan ini disebutkan oleh penulis. Inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir. Dari potongan ayat surah Al-Hujurat ayat yang ke-13, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah mengetahui perkara yang lahir dan juga mengetahui perkara yang batin. Kemudian keutamaan yang kelima, keenam, dan ketujuh, dan yang kedelapan. Jadi ada empat keutamaan. Keutamaan kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan. Dengan takwa seseorang akan mampu membedakan antara hak dan batin. Antara hak dan batin. Diampuni dosa-dosa yang kecil dan besar, serta dia mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Anfal ayat 29, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim." Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan furqan, pembeda bagi kalian, menutupi kesalahan kalian, dan mengampuni dosa kalian. Dan Allah memiliki keutamaan yang sangat agung. Ya. Yeah. Naam. Dan tentu kalau kita ingin mengupas lebih dalam dan lebih berluas lagi tentang keutamaan-keutamaan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya waktu ini tidak akan cukup untuk menjelaskan hal tersebut. Nah, tentunya masih banyak lagi keutamaan-keutamaan tersebut yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang disebutkan, beberapa keutamaan tersebut, ya cukup bagi kita sebagai dorongan, cambukan untuk senantiasa mendidik, ya, dan mendorong diri kita untuk senantiasa mempersiapkan perbekalan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan hari inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa," dan berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga naam, segala sesuatu yang kita upayakan di dunia, hendaklah senantiasa mengupayakan untuk menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa yang dimiliki oleh seorang hamba dari harta benda dan perkara dunia lainnya itu akan bermanfaat ketika hal tersebut dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan ketakwaan inilah yang akan mengarahkan seorang hamba menuju kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tilkal jannatul lati nuritu min ibadina man kana taqiyya. Sesungguhnya surga itu diwariskan bagi hamba-hamba kami yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga itu akan diwariskan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di pembahasan yang terakhir yang beliau sebutkan, dan ini penutup yang beliau sebutkan di dalam makalah ini, nah, beliau mengatakan Al-Hujurat suratul akhlaq wal adab. Ya, jadi surah Al-Hujurat ini surah yang menjelaskan tentang akhlak dan adab. Ya. Yang menjelaskan tentang akhlak dan adab. Ayuhal muslimun, hadhihi suratu sammaha katsir min al-mufassirin suratul akhlaq. Wahai kalian kaum muslimin, sesungguhnya surah ini dinamakan sebagian dari ahli tafsir dengan sebutan surah al-akhlaq, itu surah yang menjelaskan tentang akhlak. Ya. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulnya, ya. Akhlak kepada sesama manusia. Kemudian juga menjelaskan tentang akhlak-akhlak yang mulia dan juga akhlak-akhlak yang jelek di dalam surah ini. Wa hiya ma'a suratin nuri mimma yanbaghi ayu'allam lil-asfari as-sighar. Naam. Jadi surah Al-Hujurat atau disebut dengan juga dengan surah Al-Akhlaq ini seperti dengan surah An-Nur yang hendaklah surah ini diajarkan kepada anak sejak dini, ya, ajarkan kepada mereka tentang isi kandungan, ya, kebaikan-kebaikan, faedah-faedah yang terdapat dalam surah Al-Hujurat dan bukan pula dalam surah An-Nur. Ma'a bayani ma fiha min al-ahkam allati bayyanahu Allah rabbul alamin wa waddahaha, ya, yaitu dengan menjelaskan apa ya yang terdapat di dalamnya berupa hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rabbul alamin jelaskan. Li'anna dhalika yuqimul muslima 'ala al-jadati as-sawiyyah, ya, karena ini yang akan menjadikan kaum muslimin itu menjadi tegak. Nah, min tahsilil akhlaqil islamiyah as-sahihah, yaitu dengan menghasilkan akhlak al-Islam yang sahih. Sehingga barakallahu fikum menunjukkan bahwa kedua surah ini, maksudnya adalah surah Al-Hujurat dan surah An-Nur, merupakan surah yang penting diajarkan kepada anak-anak kaum muslimin, bahkan kepada kaum muslimin secara umum, ya, bahkan kepada kaum muslimin secara umum. Sehingga surah Al-Hujurat, ya, hendaklah ini diajarkan kepada kaum muslimin, kepada anak-anak mereka, jelaskan kepada mereka apa yang diinginkan dalam surah tersebut berupa adab. Demikian pula dalam surah An-Nur, ya, diajarkan kepada keluarga mereka, kepada anak istri mereka, jelaskan kepada mereka tentang makna-maknanya, jelaskan kepada mereka tentang adab-adab yang terkandung di dalamnya. Nah, karena sesungguhnya di dalam surah Al-Hujurat dan surah An-Nur ini terdapat di dalamnya apa? Adab Islam dan akhlak yang mulia. Penjelasan tentang akhlak-akhlak, ya. Dan ini merupakan ilmu yang sangat penting yang harus diajarkan kepada kaum muslimin secara umum. Ya. Kemudian di akhir dari apa yang beliau sebutkan, beliau mengatakan as'alullah jalla wa ala ayyarhamna dunya wa akhirah wa yuhsina qitamana ajma'in. Kita memohon atau saya memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar memberikan rahmatnya kepada kita di dunia dan di akhirat, dan menjadikan akhir ini menjadikan baik dari akhir dari apa yang disebutkan ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ya, dengan ini selesai apa yang beliau sebutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari dari sedikit terkait tentang penjelasan yang beliau sebutkan dari surah Al-Hujurat, ya, sebagai sesuatu yang bermanfaat yang dengannya kita bisa mengambil pelajaran tentang pentingnya, ya, memperbaiki akhlak, khususnya terkait tentang akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan kepada kaum muslimin secara umum. Ya, demikian pula dijelaskan terkait tentang bagaimana akhlak-akhlak yang justru menjadikan seseorang terjatuh ke dalam dosa dan kezaliman. Ya, berupa perkara ghibah, baik tajassus dan dhanna sau, ya, prasangka yang jelek kepada kaum muslimin, maka ini seluruhnya adalah perkara yang harus dijauhi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari menjadi satu manfaat dan menjadikan sedikit dari penjelasan ini sebagai satu yang akan memperberat timbangan kebaikan kita di hari kemudian kelak. Innahu waliyudzalika wal qadir alaihi subhanahu wa bihamdih asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.